Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas tentang masalah lafaz mustarak, yaitu lafaz yang satu kata yang mengandung dua atau lebih dari makna, yang merupakan kebalikan dari muradif. Dan muradif ada beberapa kata untuk satu makna, kali ini satu lafaz untuk beberapa makna. Dan telah kita bahas perbedaan usuliyin para ulama usul fikih tentang cara berdalil dengan lafaz mustarak, dan kemarin telah kita sampaikan pendapat yang paling kuat adalah bolehnya menggunakan lafaz mustarak untuk semua maknanya, kecuali jika dampak dari penggunaan semua maknanya tadi adalah terjadinya pertentangan hukum. Maka ketika itu maka tidak boleh, namun wajib mencari indikator eksternal yang memberikan faedah manakah makna yang digendaki dari sejumlah makna yang ada untuk lafaz tersebut. Kemudian kemarin keterangan yang telah kita baca Baita Idil Qurba Kota Syarih rahimahullah ta'ala, dan memberikan kepada kerabat, yaitu memberikan kepada kerabat apa yang jadi haknya, dan memberikan hak kepada kerabat apa yang jadi haknya, ini disebut dengan silah. Wa inha anil fasyai wal mungkar wal baghi, dan Allah melarang dari anil fasyai berbuat dengan kecil, itu besar-besar, wal mungkar dan kemungkaran, yaitu dosa yang kecil. Yaitu al-fasyak wal-mungkar, fasyak dan mungkar, fima yata'ala bihaqillah, berkaitan dengan hak Allah. Dan al-baryu, yaitu al-dulmu, kezaliman, itu berkaitan dengan hak makhluk. Wawah al-udwan al-khalti, dan baryu itu sama dengan melampaui batas al-khalti terhadap orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini dan hal itu. Kemudian Allah jelaskan annahu ya'iduna bihadzal qa'idah wal asl al 'adzim. Kemudian Allah jelaskan bahwa Allah menasihati kita dengan kaidah, dan kaidah yang penting ini yaitu perintah untuk adil dan ihsan, berbuat baik, dan melarang perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman, yang Allah katakan yaitu kum la'allakum tadhakkarun. La'alla di sini maknanya bukan tahoji, bukan maknanya bukan semoga, namun maknanya dalil ta'lil, supaya. Maka tidak boleh diterjemahkan dengan semoga, namun terjemahnya benar, supaya. Ayli ajli, supaya kalian mengambil pelajaran, wa tata itu mengambil pelajaran dengan ayat ini, satu ayat yang mengumpulkan antara perintah dan larangan. Kemudian ayat berkata dengan ayat qul amara bil qist, katakanlah bahwasanya Rabbku memerintahkan keadilan, al qist maknanya adalah al adl, wa aqimu wujuhakum, dan tegakkanlah wajah kalian. Maka jumlah ini aqimu wujuhakum ataf kepada mahal qul amara, dan bukan ataf kepada bil qist. Kalau kita atafkan kepada Bilqisti, maka jadinya terjemahnya katakanlah bahasanya Rabbku memerintahkan keadilan dan memerintahkan agar kalian menegakkan wajah-wajah kalian. Namun jika atafnya ke mahal dari jumlah kul amara, maka terjemahnya katakanlah bahwasanya Rabbku memerintahkan keadilan dan tegakkanlah wajah-wajah kalian. Maka yang aqimu wujuhakum adalah perintah yang datang dari Allah. Namun jika atofnya ke Bilqisti, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengumumkan api wujud agung. Tentu pengertiannya lain, pengertiannya berbeda. Wada'uhu artinya berdoalah kalian kepadanya, yang adalah Allah, dan memberikan ibadah untuknya. Sebagaimana Allah menciptakan kalian pertama kali, maka kalian akan kembali. Artinya Allah, maka dia Allah akan mengembalikan kalian sebagaimana dia telah menciptakan kalian pertama kali. Dan Allah tidaklah ajiz, tidaklah tidak mampu untuk mengembalikan penciptaan, karena dia adalah zat yang tidaklah keberatan dan kesulitan untuk menciptakan pertama kali. Sedangkan dalam pandangan manusia, mencipta pertama kali dari ketiadaan lebih berat daripada mengembalikan. Karena mengembalikan gampang, meskipun bagi Allah dua-duanya sama saja. Kemudian kita kembali ke matan. Bagaimana terakhir maksudnya? Bahwanya kalau Allah sudah sampai situ ya. Ini berarti kita baca sarahnya. Kalau Allah, nah, fadal. Qalu ta'ala qul innama qul innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan, yakni makana zahiran fahsuhu wa makana khafiyan. Wakila mazharo ay ma azharu azharo tamuhu azhar tumuhu azhar tumuhu wama baton ay ma akhwai tumuhu wama tamatil ayatu tahtamilu makna yaini faltakun syamilatan lahuma di anna hadhi qaidatan muhimmatan fi tafsiri wal hadithi wa hiya idza kana an-nasu muhtamilan li makna yaini ala sawai wala murajjaha li ahli murajjaha wala murajjaha li ahadihima alal akhri wala munafata bainahuma wajaba ayyahmilan nasu alaihima ayyuhmalan nasu alaihima jami'an. Qauluhu wal isma ay ma yakunu bil ismu wawal yaqabu wal bagya biwairil haqi ay ma yakunu bil bagyu alal nasi wal udwanu alaihim. Qauluhu biwairil haqi wasofa wasfun mubayyinun lil waqi'i li annahu laisa hunaka bagyun bihaqin. Wa qawluhu wa antu syiriku billahi, yakni wa harama alaikum antu syiriku billahi fi ayyi naw'in minal isyraki fi ibadatihi wa fi rububiyatihi wa fi asma'i wa sifatihi. Qawluhu ma'lam yunazil bihi sultana waskun mubayyinun lil waqi'i li anna jami'a syirki laisa fi sultanun ay dalilun. Nah, berkaitan dengan ayat Al-A'raf 33, katakanlah bahasanya aku mengharamkan berbagai perbuatan kecil yang nampak dan yang tersembunyi. Tentang matal min haram batan ada dua makna. Yang pertama, yang nampak kekejiannya, yang sangat jelas kekejiannya, dan yang samar kekejiannya. Pendapat yang kedua, zuhara artinya yang dilakukan terang-terangan, yang kalian lakukan terang-terangan dilihat orang tanpa malu-malu, sama beton, dan yang kalian lakukan sembunyi-sembunyi ketika tidak ada siapa-siapa. Ini dua kemungkinan makna atau dua pendapat untuk makna ayat ini. Kemudian kesimpulan dari pensyarah rahimahullah ta'ala, dan jika satu ayat itu mengandung dua kemungkinan makna, maka dalam kita pahami ayat tersebut mencakup dua makna tadi. Inilah sebuah kaidah penting dalam tafsir untuk ayat Al-Quran, dan kaidah penting untuk memahami hadis. Kaidahnya mengatakan idza kana nasu muhtamilan li ma'nayain ala sawa, jika satu teks Quran dan Sunnah mengandung dua kemungkinan makna dan kemungkinannya sama-sama kuat, walau wajah tidak ada faktor untuk menguatkan yang satu atas yang lain, dan jika kita maknai dengan dua-duanya juga tidak terjadi pertentangan, maka wajib-wajib ayuhman kita maknai nas dengan dua makna tersebut jami'an dua-duanya. Wal itsmu dan Allah melarang al itsm. Itsm adalah dosa dan pelanggaran yang menyebabkan hukuman, dan melarang kezaliman tanpa alasan. Itu Allah melarang segala perbuatan yang merupakan al-baghyu, kezaliman atas orang lain, wal-udwan dan lewat batas, melanggar apa yang jadi hak orang lain. Bighayri haq di sini adalah keterangan yang menjelaskan realita. Artinya semua kezaliman pasti tanpa hak. Kalau dengan hak tidak disebut kezaliman, namun disebut keadilan. Li'an laisa hunaka baghyun bihaq, karena tidak ada di dunia ini yang namanya kezaliman kok tanpa alasan yang bihaq, dengan alasan yang bisa dibenarkan. Kalau dia berdasarkan alasan yang dibenarkan, maka dia keadilan, bukan kezaliman. Misal potong tangan untuk pencuri, itu bukan zalim kepada pencuri, namun ini keadilan untuk si pencuri. Kisos untuk orang berarti kisos, itu bukan kezaliman untuk pelaku kejahatan, namun adalah keadilan. Kecuali mimbabil mujanasa, maka boleh disebut kezaliman, namun itu cuma sekedar supaya sama katanya, kata-katanya. Sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan semisal. Kata-kata kejelekan yang kedua itu bukan kejelekan, dan balasan kejelekan, betul, kejelekan pertama adalah kejelekan, dan balasan kezaliman, balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Kejelekan yang kedua itu bukan kejelekan, namun keadilan. Ada orang berbuat jelek, berbuat zalim, kemudian diberi hukuman dengan sesuatu yang semisal, maka kejelekan yang kedua itu bukan kejelekan, dia keadilan. Namun Allah sebut dengan kejelekan, ya, mimbabil mujanasa dalam ilmu balaghah, ya cuma supaya sekedar namanya sama. Wa anta syikku billah, dan kalian dalam melarang kalian untuk menyekutukan Allah. Artinya Allah haramkan kalian untuk menyekutukan Allah dalam bentuk penyekutuan apa? Menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam rububiyah, ataupun dalam nama dan sifat Allah, dengan sesuatu yang Allah tidak menunjukkan sultan dalil kalau dia adalah sekutu bagi Allah. Ini juga keterangan yang menjelaskan realita, menceritakan realita. Karena semua kemusikan tentu tidak ada sultan, yaitu tidak ada dalil yang membenarkannya. Ulama dzakara Allahu amra bit taharati lis-salati min al-hadath al-akbar wal asghar, wa dzakara taharat al-ma'i thumma taharat at-tayammumi inda al-adami aw al-taradi bi maradin wa nahwiha. Qala ta'ala manahwihi wa nahwihi. Qala ta'ala ma yuridu Allahu li yaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكثر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم العاجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآية. نعم. Belum ada Allah al-amra, setelah Allah menyebutkan perintah untuk taharah dalam rangka sholat dari hadis akbar dan asghar, dan Allah menyebutkan taharah dengan air dan taharah tayamum ketika tidak ada air atau ketika ada madarat jika memakai air disebabkan sakit atau semacamnya. Inilah dua sebab yang membolehkan tayamum. Intinya yang membolehkan tayamum adalah dua hal ini. Yang pertama adalah tidak ada air, kemudian yang kedua adalah ada air, namun kita akan dapatkan madarat jika nekat menggunakan air. Qala ta'ala, maka Allah tutup firman-Nya dengan Allah katakan, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kesempitan atas kalian, akan tapi Allah ingin mensucikan kalian dan menyempurnakan iman-imannya atas kalian supaya kalian bersyukur. Maka Allah katakan dalam ayat ini bahwa ini semua perintah dan syariat Allah adalah termasuk nikmat yang paling besar, al-ajilah yang disegerakan di dunia, dan ini mutasilah berhubungan dengan nikmat ajilah, nikmat yang ditunda, yaitu nikmat di akhirat. Kemudian renungkanlah firman Allah Ta'ala, dan Rabbmu memerintahkan supaya kalian tidaklah menyembah kecuali kepada-Nya dan berbuat baiklah kepada dua orang tua. Kemudian di akhir ayat ditutup, dzalika mimma auhailaika rabbuka minal hikmah, itulah di antara hikmah yang Allah wahyukan kepadamu. Dan firman Allah, katakanlah, mari aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Di akhir rangkaian ayat, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, janganlah kalian tetap usubula mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah, terpisah dari jalannya. Kata Mujahid ketika menjelaskan ayat ini, as-subul hiya al-bid'ah was-subuhat. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian di akhir rangkaian ayat, dan siapa yang setan itu menjadi temannya, maka setan adalah sejelek-jelek teman baginya. Kita lihat penjelasannya. Satu ya. Qawluhu wa an taqulu 'alallahi fi dhatihi wa asma'ihi aw sifatihi aw ahkamihi. Qawluhu ma la ta'lamun fa man qala inna kayfiyatallahi kadha wa kadha faqad qala ma lam ya'lam wa man qala inna asma'allahi tabaraka wa ta'ala la tadullu 'alal ma'ani wa inna ma hiya a'lamun mujarradatun faqad qala ma lam ya'lam wa man qala fi sifatihi innahu la yathbut minha illa kadha wa kadha wal baqi yahib yajibu an yunfa faqad qala 'alallahi ma lam ya'lam wa man qala hadha halalun wa hadha haramun wa lam yakun fihi dalilun faqad qala 'alallahi ma lam ya'lam fa in qala qa'ilun hal hadhihi al ayatu min babi tadanni aw min babi tarakki bima'na hal a'dhamu ma dhakara fiha al awwalu fal awwalu aw anna aqalla ma dhakara fiha al awwalu fal awwalu adh-dhahiru ath-thani li'annahu law kana al muradu dhikru al a'la la kana syirku huwa al awwalu lakinnahu min babi dhikri al adna fal adna wa 'ala hadha fal qawlu 'ala Allahi bila ilmin a'dhamu min asy-syirki min wajhaini al awwalu anna syirka tasarrufun fi fi'li al abdi wa amma al qawlu 'ala Allahi bima la ya'lam wa bima la ya'lamu fa huwa tasarrufun fi haqqi Allahi athani anna al qawla 'ala Allahi bila ilmin a'dhamu ta'thiran fil ghairi min asy-syirki billahi li'anna al musyrika dararuhu 'ala nafsihi lakin alladhi yaqulu 'ala Allahi ma la ya'lamu dararuhu 'ala nafsihi wa 'ala ghairihi فضرره متعد ولهذا صرح ابن القيم رحمه الله بأن القول على الله بلا علم أشد من الإشراك بالله. Nah, masih pada ayat Al-A'raf 33, maka di antara hal yang Allah larang adalah wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, kalian berkata-kata atas nama Allah atau tentang Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Maka jika berkata-kata tentang Allah padahal kita tidak punya ilmu tentangnya adalah haram, apalagi orang yang berkata-kata tentang Allah dalam keadaan tahu kalau itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan, namun dia tetap nekat mengatakannya. Itu lebih jelek. Ini orang ini tidak tahu tentang hukum yang benar, hukumnya apa dalam agama Allah dia tidak tahu, dia bicara dosa meskipun ternyata kebetulan pas. Itu dosa. Orang bicara tentang hukum, dia tidak punya ilmu. Ini hukumnya apa? Kebetulan pas. Maka dia dosa karena dia tidak mengikuti jalur yang benar. Bagaimana dengan orang yang tahu kalau hukumnya itu haram namun dia katakan halal? Tentu itu lebih jelek lagi. Maka ini tanbul a'la bil adna, menunjukkan haramnya sesuatu yang lebih parah dengan menyebutkan haramnya sesuatu yang lebih rendah. Kalau yang lebih rendah itu diharamkan, maka yang lebih parah dari itu maka tentu diharamkan. Dan dimaksud berbicara tentang Allah adalah tentang zat Allah, tentang nama atau sifat Allah, demikian juga tentang hukum-hukum Allah. Padahal kalian tidak tahu, karena Allah tidaklah menurunkan dalil tentang ucapan tersebut. Maka siapa yang mengatakan bahasanya bentuk zat Allah itu begini-begini, maka dia bisa kita pastikan berbicara tanpa ilmu, karena tidak ada ayat yang membahas tentang masalah itu. Pemangkal dan siapa yang mengatakan bahasanya nama Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menunjukkan sifat, namun dia sekedar nama, mujarrah. Mujarrah dia sekedar nama. Yang kata orang Jawa cuma sekedar untuk jadi tetengah kalau orang ini itu dipanggil dengan panggilan semacam ini. Namun nama tersebut tidak menunjukkan sifat. Faqad qala ma lam ya'lam, maka dia telah berkata tanpa ilmu. Dan ini mengisyaratkan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah yang meyakini bahasanya nama Allah adalah mujarratul a'lam la tatulu 'ala al-ma'ani wa al-awsaf. Dan siapa yang mengatakan tentang sifat Allah bahasanya tidak ada sifat yang valid bagi Allah kecuali sekian jumlahnya, sedangkan yang lain wajib ditiadakan, mengisyaratkan Asy'ariyah. Faqad qala 'ala Allah ma lam ya'lam, maka dia telah berkata kata tanpa ilmu. Dan siapa yang mengatakan ini halal ataukah ini haram padahal dia tidak punya dalil atas ucapannya, maka dia juga berkata tentang Allah tanpa ilmu. Jika ada orang yang berkata, jika ada orang yang bertanya apakah ayat ini mimba kita dani, itu dari kecil ke besar, ataukah mimba kita wakti, dari besar ke kecil. Artinya apakah perkara yang paling mengerikan yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang pertama kemudian yang kedua? Al-awal fal-awal itu artinya yang pertama kemudian kedua kemudian seterusnya. Al-aqallu ma dzukir fiha, ataukah yang paling rendah yang disebutkan di ayat tersebut adalah yang pertama, kemudian naik lebih parah, kemudian lebih parah. Al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati adalah adzani, kemungkinan yang kedua. Dalam ilmu sulfiqi pada istilah zahir, zahir itu maknanya adalah kemungkinan yang lebih mendekati. Dia adalah satu kata yang mengandung dua kemungkinan makna, namun ada kemungkinan yang dekat dan ada kemungkinan yang jauh. Maka kemungkinan yang dekat disebut dengan al-dhahir, sehingga biasa saya terjemahkan dengan dan kemungkinan yang lebih mendekati adalah kemungkinan yang kedua. Karena seandainya yang dimaksudkan adalah dzikrul a'la, bahasa yang paling parah adalah yang pertama kali disebutkan, kemudian lebih rendah, kemudian lebih rendah, tentu kemusyrikan harus pertama kali yang disebutkan. Tapi kan tidak, kemusyrikan ada di belakang. Maka ini mimba bidzikril adna fal adna, maka ini menyebutkan sesuatu yang lebih rendah kemudian lebih parah dan kemudian lebih parah. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, maka berbicara tanpa tentang Allah tanpa ilmu itu lebih jelek daripada kemusyrikan. Kenapa lebih jelas dari kemusyrikan? Ini wajah ini dari dua sisi. Yang pertama, kemusyrikan adalah tasawuf fi fi'lil abdi, adalah tindakan berkaitan dengan perbuatan hamba. seorang hamba ingin berbuat demikian, nyembelih ayam cemani misalnya, maka ini perbuatan hamba. Adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka berarti di sini hamba mengatur-atur tentang perbuatan Allah, tentang Allah diatur-atur, Allah menghukum demikian, menetapkan hukum demikian dan demikian, padahal ternyata tidak. Kalau orang melakukan kemusyrikan, dia mengatur-atur perbuatannya sendiri. Kalau orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, dia mengatur-atur Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang lebih jelek, atau manusia ngatur dirinya sendiri atau manusia ngatur dan campur tangan berkaitan dengan hak Allah? Itu yang kedua, yang lebih jelek. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu atau mutaksiran fil ghair, itu lebih besar pengaruhnya pada orang lain daripada kemusyrikan yang semata-mata kemusyrikan yang tidak didakwahkan. Karena kemusyrikan, orang melakukan kemusyrikan apalagi dia sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, dia punya kamar khusus untuk itu, maka boleh jadi istri dan anaknya tidak tahu. Maka darur ala nafsi, maka bahayanya atas dirinya sendiri. Kata orang yang berfatwa atau berkata-kata tentang Allah malam ya'lam, satu yang tidak dia ketahui, maka dia membahayakan dirinya sendiri dan orang lain yang dia sesatkan. Fadarul muta'adid, maka bahayanya itu melebar kepada di luar pelaku. Oleh karena itu Sawha Ibn Qayyim menjelaskan rahimallah bahasanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu lebih jelek daripada kemusyrikan. Demikian ditegaskan oleh Ibn Qayyim di dua kitab beliau, di awal-awal Madarij Ilamul Maqtiin dan demikian juga di Madarij Syarikin. Berkaitan dengan menyebut nama Ibn Qayyim, maka ada dua pilihan. Kalau tanpa al-Jauziyah, maka Qayyimnya diberi al, Ibn Qayyim. Namun jika dengan Jauziyah, maka Qayyimnya tidak boleh diberi al, maka Ibn Qayyimil Jauziyah. Perlu diketahui bahasa Jauziyah adalah nama madrasah, nama madrasah, pusat studi atau pusat pembelajaran. Nama madrasah, ada satu madrasah ya bahasa kita ya, pondok pesantren yang namanya Jauziyah. Nah, kebetulan bapak dari Ibnu Qayyim ini bahasa kita jadi pengasuh pesantren tersebut. Dan karena pesantrennya namanya Jauziyah, Qayyim itu artinya pengurus atau pengasuh. Sehingga bapaknya karena kerjaannya sebagai mudir, sebagai pengasuh pesantren Jauziyah, maka bapaknya kemudian terkenal dengan sebutan Qayyimul Jauziyah, pengasuh pesantren Jauziyah. Oleh karena itu, maka kalau Jauziyahnya disebut Ibnu Qayyimil Jauziyah. Tapi kalau Jauziyahnya tidak disebut, disingkat anak pengasuh, maka Ibnu Qayyim. Ya, kemudian waqata rabbuka fadl Qul ta'ala wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu hadha qada'i syar'i di annahu hadha qada'un syar'iyyun di annahu law kana qada'an kauniyan la abidahu nasu ikbaduhun nasi nasu kulluhum yakni annahu azwa jalla kataba alaina anna alla na'buda anna na'buda na'buda illa iyyahu wa hadha rabbana ya'alahu ba'dun nasi nasi wa la yaf'alu akharu akharuna yakuluna amma qawluhu ta'ala amma qawluhu ta'ala faqadaina ila bani israila fil kitabi ila tusidun dunna fil ardi marwaqaini fahada qada'an qada'un qada'un qawniyun li'anna Allah li'anna Allah subhanahu la yaqdi yaqdi syar'an syar'an bil fasadu bil fasadi bil fasadi bal wala yuhibbul fasadi fasada wa man qada'i al wa min al qada'i qada'i al kauni qawlu ta'ala walamma qadaina alaihi al mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi. Nah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Maka qadha itu ada dua macam, ada qadha syar'i dan ada qadha kauni qadari. Ada qadha syar'i dini. Qadha ketetapan yang statusnya adalah syariat. Yang ketetapan yang berupa syariat ini boleh jadi sebagian orang mentaatinya, sebagian orang lagi bisa tidak mentaatinya. Lain dengan qada'ul kauni, qadari, takdir. Maka kalau takdir, semua orang tidak boleh tidak terikat dengannya. Tidak akan ada yang bisa meleset darinya, menghindarinya. Maka waqata rabbuka ala ta'budu illa iya, qada' disini adalah qada' syar'i. Karena seandainya ini adalah qada kauni, tentu semua manusia menyembah Allah. Namun ini adalah qada syar'i. Sehingga makna ayat, yakni artinya Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Karena dia qada syar'i, maka ubama yaf'alu ba'duna, sebagian orang melakukannya, menyembah Allah. Wali yaf'aluhu akharun, sebagian orang yang lain tidak mau menyembah Allah. Karena dia qada syar'i. Qada syar'i, maka ada sebagian orang yang bisa menghindar darinya. Adapun firman Allah Ta'ala, dan kami telah menetapkan pada Bani Israel fil kitab, dalam kitab, latufsiduna fil ardi marratain, sungguh kalian akan membuat kerusakan di bumi sebanyak dua kali. Fala qada'un kauni, maka ini adalah qada' kauni, karena Allah tidaklah menetapkan dengan syariatnya untuk berbuat kerusakan, bahkan Allah tidak menyukai kerusakan. Contoh yang lain untuk qada' kauni adalah firman Allah di surat Saba tentang Nabi Sulaiman. Maka tatkala kami telah tetapkan kematian untuk Sulaiman, madallahum, maka tidak memberitahukan kepada mereka para jin, ala mauti, bahasanya Sulaiman telah mati, ilada batul ardi, kecuali binatang kecil-kecil dari tanah, yaitu apa? Rayap. Ilada batul ardi, kecuali rayap yang kemudian mematahkan tongkatnya, tongkat yang dijadikan pegangan oleh Nabi Sulaiman. Dan itu adalah 6 bulan setelah matinya Sulaiman. Disebutkan oleh Ba'd Mufassirin 6 bulan setelah wafatnya Sulaiman. Baru mereka tahu kalau Sulaiman sudah meninggal dunia sejak lama. Maka qadha'ina di sini adalah qadha' kauni. Mas Muka, Abu Man. Hah? Iman. Iman. Undur ilama. Undur ilama fi hadhil ayati min al awamiri allati balagat biha ayatul husni. Kira balagat biha hasani. Husni. Nah. Husni. Pemastamalat. Pemastamalat alaihi min al khairi wa nadri wa rahmati. Wa qiyamu bil hukuki wal qiyami. Wal qiyami bil hukuki wal wajibati wal mus. Akibati mustahabati wa kadzalika mastamarat alaihi min al-mantiyati allati tadruha adimun adimun wa sarha isimun wa hada wa hada wa hadhi sharaimu ma'muratuha wa manhiyatuha min ahdami mukjizatil Qur'ani wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul enggak ada Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annaha tanzilu min hakimin hamid. Fa mislaha ma wasata Allah bihi wa rasulul ibadi. Wa fudala. Wa fudala akum fi qawlihi ta'ala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna. Ila qawlihi ulaika yunzawna al-ghurafata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Al-ajah wa qawluhu qad aflaha al-mu'minun summa 'adada asaf summa 'adada asafahum al-jalilati al-jalilata summa 'adada asafahum al-jalilata summa qawla fi jazaihim ulaika humul warisun alladhina yurithuna firdausa hum fiha khalidun wa qawluhu innal muslimina wal muslimat ila qawlihi a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima faqulu ma fi hadhihi al-ayati min al-awsafi allati wasafa Allahu biha khiyarul makhluqi khiyarul khalqi khiyarul khalqi qad alima ulima qad ulima hasanaha husnuha qad alima husnuha wa kamaluha wa manafi'uha wa manafi'uha al-azimati wa manafi'uha al-azimatu wa manafi'uha al-azimatu wa man ahsana min Allahi hikman hukman وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَجَرِيُّ مَا فِي السَّرِيعَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَمْرُ بِالْأَدَاءِ الْحُقُوقِ الْمُتَنَوِّعَةِ تَفَاصِيلُ وَتَفَارِيعُ لِمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَجَمِيعُ مَا فَصَّلَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ مَصَالِحِ الْمَأْمُورَاتِ وَمَنَافِعِهَا وَمُدَارُ الْمَنْهِيَاتِ وَمَفَاسِدِهَا دَخِيلٌ فِي دَخِيلٍ فِي هَذَا الْأَصْلِ وَلِهَذَا يُعَلِّلُ الْفُقَهَاءُ الْأَحْكَامَ وَلِهَذَا يُعَلِّلُ الْفُقَهَاءُ الْأَحْكَامَ الْمَأْمُورَةَ بِهَا بِالْمَصَالِحِ wal manhiya anha bil mafasid. Nah, untuk perhatikanlah, lihatlah untuk ilah. Kalau nadhara itu disambung dengan ilah artinya melihat, nadhara disambung dengan fi artinya merenung, nadhara kemudian maf'ul bih artinya menunggu. Untuk ilah, maka lihatlah ma fi hadhil ayat min al-awamir, berbagai perintah yang ada dalam ayat-ayat ini, yang perintah-perintah yang balaghat nihayatul husni, perintah-perintah yang sangat bagus. Wa mastamal qalahi, dan lihatlah isi dari ayat-ayat tersebut, yaitu kebaikan dan keadilan, kasih sayang, melaksanakan berbagai hak, berbagai kewajiban. Hak itu dalam bahasa kadang maknanya hak, kadang maknanya wajib. Hak di sini artinya wajib. Wal-qiyam bil hukuk, dan melaksanakan kewajiban. Dan kewajiban ada yang wajib dan ada kewajiban yang merupakan satu hal yang dianjurkan. Demikian juga mustamalat alimul manhiyah, berbagai larangan yang terkandung dalam ayat. Yang larangan tersebut, hal-hal yang terlarang tersebut, bahayanya besar, kejelekannya besar. Dan berbagai aturan, baik berupa perintah, hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang dilarang, adalah termasuk mukjizat yang paling agung dari Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dan bukti bahasanya mukjizat tersebut turun dari Zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Syekh Utsaimin mengatakan hakim artinya dul hikmah, yang memiliki hikmah. Ini adalah salah satu dari makna hakim, karena hakim mengandung dua atau tiga makna. Yang pertama adalah hakim bimana hakim, yang menetapkan hukum. Kemudian yang kedua adalah hikmah, tetapi yang memiliki hikmah, dan konsekuensi dari dia adalah tul hikmah. dia memiliki hikmah, maka dia adalah muhkim. Maka makna yang ketiga adalah muhkim. Yang ini juga sebenarnya sudah bisa dimasukkan kepada makna yang kedua. Muhkim artinya adat yang ya, sangat teliti dalam semuanya. Ketika dia menetapkan aturan, aturannya teliti, tidak mengandung kelemahan sedikit. Ketika dia menetapkan, ketika dia mencipta, maka ciptanya sempurna tanpa mengandung cacat sedikit. Hamid, Hamid memiliki dua makna. Makna yang pertama disebutkan di sini Mahmud. Dia terletak yang dipuji Azza wa Jal. Alamat atau teman hati syariah yang kamal karena kesempurnaan yang terkandung dalam syariat ini. Makna yang kedua dari Hamid adalah Hamid, artinya yang memuji. Dan dia terletak yang memuji hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Maka kaidah bahasa dalam masalah ini, bahasanya wazan fa'il itu memiliki dua kemungkinan makna. Fa'il bimakna al-maf'ul, Hamid bimakna Mahmud, dan fa'il bimakna fa'il. Maka syaitan rajim itu bisa maknanya adalah syaitan rajim bimakna marjum, setan yang dilempari, yang dilaknat. Dan bisa maknanya adalah rajim, yang melemparkan was-was ke dalam hati manusia. Nah, foto Ustaz, aman. Wa mitlu, wa misluha. Oh, udah ya. Wawithuha dan semisalnya adalah mawasafallahu bihi, sifat yang Allah ceritakan yang dimiliki oleh khawasal ibad, hamba-hambanya yang istimewa dan hamba-hambanya yang utama dalam firman-Nya. Dan ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh ketawaduan. Di akhir pembahasan Allah katakan mereka itu akan mendapatkan balasan berupa kamar-kamar di surga bima sabaru, disebabkan mereka bersabar di dunia. Maka dunia itu adalah darus sabar, tempat yang isinya semuanya butuh kesabaran. Dan syarat untuk masuk surga adalah sabar di dunia dan tidak mudah tergoda. Maka siapa yang tidak sabar dan tergoda, maka dia tidak akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Wa ila qauna fiha, dan mereka akan disambut ketika mereka masuk surga tahiyyatan wa salam, ucapan penghormatan dan ucapan selamat datang. Demikian juga firman Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Thumma addada awsofa, kemudian Allah sebutkan sifat mereka satu persatu. Addada itu menyebut satu persatu. Kalau addadun artinya bilangan, kalau addada yu'addidu dalam bentuk fi'il artinya menyebut satu-satu. Thumma addada awsofa al-jalilata, kemudian Allah sebutkan satu persatu sifat-sifat mulia yang mereka miliki. Dan Allah berfirman tentang balasan untuk mereka, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu mewarisi Firdaus, mereka tinggal di dalamnya. Kemudian Allah menyebutkan di sini orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan Allah telah siapkan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Bahan di akhirat disebut ajr, dan ajr diambil dari kata-kata ujroh yang artinya upah kerja. Maka thawab disebut dengan ajr untuk menunjukkan bahwasannya siapa saja yang beramal pasti dia akan mendapatkannya. Sebagaimana setiap orang yang kerja kepada orang lain, maka dia pasti dan berhak, berat pasti untuk mendapatkan upah kerjanya. Fakulu mafi hadil ayat nal awsaf, maka semua yang ada, semua sifat yang ada dalam ayat-ayat ini, yang itu Allah sampaikan adalah sifat khiyar al khalqi, hamba-hambanya yang pilihan, adalah sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang telah diketahui bagusnya, sempurnanya dan manfaatnya yang besar. Dan siapa yang lebih bagus hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa jami' ma fi syari'ah minal ibadat wal mu'amalat, maka semua yang ada dalam syariat berupa ibadah dan mu'amalat dan perintah untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang mutanawi'ah, yang sangat variatif, yang sangat beraneka ragam, adalah tafasil rincian wa tafari' dan turunan atau derivat dari apa yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Demikian juga semua rincian yang disebutkan oleh para ulama tentang manfaat hal-hal yang diperintahkan, maslahat dan manfaat dari berbagai hal yang diperintahkan, dan madarat dari berbagai hal yang dilarang dan bahayanya, semuanya tercakup dalam kaidah ini. Oleh karena itu seringkali para ulama fikih menyebutkan ilah dari hukum, berbagai hukum yang diperintahkan, ilahnya sering adalah dengan menyebutkan maslahat. Wa manhi anha, dan seringkali Allah, para ulama menyebutkan ilah kenapa hal ini adalah terlarang bil mafasid, dengan menyebutkan bahaya dari yang timbul dari hal terlarang tadi. Foto teman. Wa ahadul usul arba'ati al-qiyasu wa huwa al-mizanu alladhi tubna 'alayhi al-ahkam syar'iyyatu alladhi qala Allahu fihi Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan wal mizanu wa huwa al-jam'u bayna al-masail al-mutamathilati fi masalihiha aw fi madariha bi hukmin wahidin wa tafriqu bayna al-mutabayyinati al-mukhtalifati bi ahkamin mukhtalifatin munasibatin li kulli wahidin minha. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. فالإيمان والتوحيد والإخلاص والصدق والعدل والإحسان والبر والصلة وأشبابها مصالحها في القلب والروح والدين والدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. والشرك والكذب والظلم مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا أو آجلا. والخمر والميسر والربا مفاسدها أكثر من منافعها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها من نفعهما. وتعلم السحر ومضرته خالصة. قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وأحدُ الأصول الأربعة, dan salah satu dari empat dalil pokok dalam Islam setelah Quran, hadis dan ijma adalah qiyas. Dan qiyas adalah mizan, adalah timbangan yang dibangun di atas yang berbagai hukum syariat. Ya Allah firmankan, Allah berfirman qiyas, Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqq wal mizan. Ya Allah telah yang menurunkan Al-Kitab dengan benar, wal mizan, dan dia menurunkan timbangan. Yang dimaksud dengan timbangan adalah jam'u bainal masail mutamasilah, menyatukan berbagai masalah yang sama maslahatnya atau sama bahayanya, disatukan dengan diberi hukum yang sama, dan dibedakan berbagai hal yang berbeda, al-mukhtalifat, yang berbeda dengan hukum yang berbeda yang sesuai untuk masing-masing dari keduanya. Maka qiyas itu adalah satu istilah atau satu kosakata yang tidak ada dalilnya. Tidak kita jumpai dalil Quran dan Sunnah menggunakan kata-kata qiyas dengan pengertian qiyas, sebagaimana qiyas dalam ilmu usul fikih tidak dijumpai. Namun yang ada adalah mizan. Qiyas dalam pengertian ilmu usul fikih itu dalam bahasa Al-Quran adalah mizan. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyebutkan di Ilmu Muwaqqi'in yang tepat adalah menamai qiyas dengan mizan. Karena itu adalah kosakata syar'i kalau mizan. Ataupun qiyas, ya, maka dia kosakata yang tidak dipakai dalam pengertian semacam itu dalam Quran dan Sunnah. Qiyas dalam pengertian atau yang disebut oleh Al-Quran dengan mizan dijumpai di surat As-Sur ayat 17. Allah anzal al-kitab bil haq, adalah zat yang menurunkan al-kitab bil haq dengan benar, wal mizan, dan dia menurunkan mizan yaitu qiyas. Mizan di sini maknanya adalah qiyas. Maka itulah lafzun syar'i, lafaz yang syar'i untuk qiyas adalah mizan. Kemudian Allah ladzi anzal al-kitab bil haq, dan Allah telah menurunkan kitab dengan al-haq, menurunkan kitab dengan bil haq itu punya dua makna. Yang pertama dia adalah dia menurunkan kitab dan benar-benar dia adalah satu hal yang turun dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pihak di sini artinya benar-benar. Dialah Allah zat yang benar-benar menurunkan kitab. Kalau makna yang pertama ini, kalau kita terjemahkan, maka pihak kita terjemahkan dengan benar-benar. Allah adalah zat yang benar-benar menurunkan kitab, bukan dusta, bukan bohong-bohongan, itu asli benar datang dari Allah. Kemudian makna yang kedua, pihak di sini maknanya artinya isinya kebenaran. Allah adalah zat yang menurunkan kitab, yang kitab tersebut seluruh isinya adalah hak. Dan hak di sini hak dalam hukum yaitu adil, dan hak dalam berita yaitu benar, tidak dusta. Maka semua isi Al-Quran, ada jika hukum adalah hukum yang adil, dan jika kabar dan berita maka berita yang benar. Pemisal maslahatul khalisah, contoh hal yang maslahatnya adalah murni, contoh hal yang diperintahkan yang maslahatnya murni, dan contoh dari larangan yang madharatnya adalah murni adalah mayoritas hukum-hukum syariat. Iman, tauhid, ikhlas, jujur, adil, berbuat baik, bir, berbuat baik, silah menjaga, menyambung hubungan dan semacamnya, maslahatnya untuk hati, roh, agama, dunia dan akhirat. La tu'adu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kemusikan, dusta dan kezalimannya, dan kezaliman bahayanya tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tidak masdar dari ada dari adidu, tidak. Maka tidak mungkin disebutkan satu persatu bahayanya di ajilan segera di dunia ataukah bahayanya di akhirat. Sedangkan khamar, judi dan riba, maka mafsadahnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakan wal maisir. Maisir sebenarnya kalau diterjemahkan dengan judi adalah menerjemahkan maisir dengan sebagian maknanya, tidak dengan keseluruhan maknanya. Karena maisir secara syariat sebagaimana dikatakan oleh Abu Abbas bin Taimiyah dan sebelum dan para ulama sebelumnya dan setelahnya mengatakan bahasanya maisir ada dua macam. Yang pertama adalah maisir lahwi, maisir lahwi. Lahwi itu adalah hal-hal yang melalaikan. Meskipun enggak pakai uang, enggak pakai judi, semua permainan yang melalaikan dari taat disebut maisir. Maisir lahwi. Karena itu Ibnu Umar dan yang lainnya mengatakan bahasanya satranji maisir ajab. Catur adalah maisirnya orang non Arab. Maka meskipun main catur tanpa pakai uang, tanpa taruhan, disebut dengan maisir. Bab maisir lahwi, segala permainan yang melalaikan. Kemudian yang kedua adalah maisir ukud, transaksi yang itu statusnya adalah judi, itulah taruhan. Kul fi ma ismun kabir wa manafi'un linnas, katakanlah pada keduanya khamr dan maisir terdapat ismun kabir, dosa yang besar dan manfaat untuk banyak orang, dan dosa yang besar daripada manfaatnya. Sedangkan belajar ilmu sihir madharatnya adalah murni madharat, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan mereka mempelajari dari harut dan marut ilmu sihir yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Wa haramallahu al-maitata, dan Allah mengharamkan bangkai, darah, ulam al-khinzir dan daging babi dan semacamnya, karena di dalamnya terdapat bahaya dan bahaya. Oleh karena itu idza qawama, qawama artinya melawan, ai arada, jika bahaya ini dilawan, ditentang oleh maslahat yang besar, dan ketika bahaya ini daf'u mafsadatin kabirah, dalam rangka memakannya, dalam rangka menolak bahaya yang besar, yaitu satu hal yang kondisi darurat menyelamatkan nyawa, maka makan bangkai jadi halal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman itura, maka siapa yang terpaksa fi makhmasatin, dalam keadaan kelaparan, ghairu mutajannifin li ismin, dan dia bukanlah orang-orang yang mencari-cari dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walima kanat maslahatul jihad min a'zamil masalih, dan dikarenakan bahasanya maslahat jihad adalah maslahat yang sangat besar, jazal iwad, maka boleh ada taruhan dalam pacuan kuda, pacuan unta dan lomba memanah. Wa kharajat min al-maisir 'anil maisir al-haram, dan ini terkecualikan, mendapatkan pengecualian dari maisir yang hukum asalnya adalah haram. Maka untuk latihan-latihan fisik yang itu manfaat untuk jihad, diperbolehkan judi di dalamnya, diperbolehkan taruhan di dalamnya. Orang lomba memanah, kemudian ada 10 orang, kemudian masing-masing ngasih uang 10.000 dan dikumpulkan, kemudian siapa yang memanahnya paling bagus, maka dialah yang menang, kemudian dia boleh bawa uang 10.000 kali 10 tadi, ya, maka ini boleh dalam hal ini, karena maslahat dalam rangka untuk maslahat jihad. Wa istadalla bi hadzal asl al-'adzim, dan bisa kita gunakan kaidah penting ini, bisa kita gunakan untuk dalil, wal kaidah syar'iyah, dan kaidah syariat yang sedang kita bahas ini merupakan kaidah yang pertama ini di kitab ini, bisa jadi dalil ala anna ulumul kaun, bahasanya ilmu pengetahuan alam yang biasa disebut dengan ulum asriyah, ilmu modern, wa a'malaha, dan berbagai macam aktivitas keilmuan modern dan berbagai macam penemuan yang manfaat untuk banyak orang terkait dengan urusan agama dan dunia, anna dakhilatun, maka semua ilmu ini termasuk ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dipelajari. Dan mempelajari ilmu duniawi di atas, ulumul qaun di atas, adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan berbagai macam penemuan dan ilmu-ilmu pengetahuan yang manfaat tersebut diantara nikmat Allah kepada manusia. Lima fiha minal manafi' ad-dharuriyah wal kamaliyah. Karena dalam ilmu-ilmu tersebut terwujudlah manfaat, manfaat yang vital, manfaat yang merupakan kebutuhan primer, wal kamaliyah, ataukah yang merupakan kebutuhan tersier, kalbagian semacam telegram, dan dengan berbagai macamnya. wasinahat kulihat dan semua macam industri. Wa ajnasul muhtawa ala hadisah dan berbagai jenis barang temuan modern tanpa biku hadil qaidatu alaiha. Kaidah ini bisa diterapkan kepadanya. Kaidah ini cocok untuknya atau malintibar dengan kecocokan yang sempurna. Fabaduha, maka sebagian ilmu pengetahuan modern itu termasuk wajib untuk dipelajari, sebagiannya mustahab untuk dipelajari, dan sebagiannya adalah mubah dipelajari. Hukum beda-beda ini tergantung manfaatnya dan tergantung wa matuthmiruhu, tergantung dampak yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut. Anha, dan apa yang muncul darinya dari berbagai kegiatan dan berbagai kemanfaatan. Kama anas, bagaimana berbagai kemajuan ilmu pengetahuan modern dan berbagai macam penemuan modern itu termasuk dalam kaidah syar'i yang kedua setelah yang ada dalam kitab ini, yaitu kaidah tentang masalah wasail. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Siapa satunya yang enggak kelihatan? Biasa ada dua orang. Yang kau sini? Tangga nunggu. Alam katanya. Malam ini kerja. Kerja ya malam. Nah, kalau sikoh mubalaghah itu berarti banyak sekali atau bisa cuma banyak saja? Sikoh mubalaghah yang ini di ayatnya wa manafi'u itu kan sikoh mubalaghah. Yang apa kan manfaat dari apa berarti khamar dan maisir disebutkan dengan sikoh mubalaghah. Apakah berarti sangat banyak atau bisa atau cuma banyak saja? Kalau dari sisi bahasa tergantung apakah dia punya jamak taksir selain itu ataukah tidak. Kalau jamak taksirnya double, ada yang sikoh mubalaghah, ada yang tidak, maka sikoh mubalaghah artinya banyak sekali. Tapi kalau dia tidak punya jamak taksir kecuali itu, maka artinya cuma banyak.